Sekarang kita masuk ayat yang ke-216 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ya, satu ayat dulu. Kutiba, telah diwajibkan. Alaikum, atas kalian. Al-qital, berperang. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan dia kembali kepada al-qital, dia perang itu kurhul lakum, kebencian buat kalian. Wa asa, dan bisa jadi, an bahwa takrohu, kalian membenci, syai'an, sesuatu, wahuwa, sedangkan dia kembali kepada syai'an tadi, sedangkan sesuatu yang kamu benci itu, khairul lakum, lebih baik buat kalian. Wa'asa, dan bisa jadi, an bahwa tuhibbu, kalian menyenangi, syai'an, sesuatu, wahuwa, sedangkan dia, sesuatu yang kalian senangi tadi, syarrul lakum, buruk buat kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Ayat 216 surat Al-Baqarah ini menjadi dalil bahwa muslimin diwajibkan untuk berperang. Ini ulama berbeda pendapat tentang hukum berperang, atau sebelumnya nih, maksud berperang di sini adalah berperang di dalam jihad fi sabilillah, yang dengan jihad itu imtahanu bihi wa cu'ila wa filati ilal jannah, yang dengan jihad itu bisa mengantarkan seseorang itu masuk ke surga, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dimaksud berjihad di sini adalah jihad melawan a'da aminal kufar, melawan musuh dari kalangan orang-orang kufar. Lah, pertanyaannya, siapa orang kafir yang kita harus berhadapan dengan mereka dengan pedang atau dengan peperangan? Yaitu orang-orang kafir yang memusuhi muslimin, atau orang kafir yang menghalang-halangi dakwahnya muslimin. Jadi tidak semua orang kafir itu harus diperangi. Maka nanti di dalam istilahnya, orang kafir itu ada dua, orang kafir harbi dan orang kafir zimmi. Ya. Kalau itu di dalam sistem pemerintahan Islam, dalam sistem pemerintahan atau di dalam kepemimpinan Islam. Kafir zimmi adalah kafir yang dilindungi, dengan dilindunginya dia punya, mereka punya kewajiban yaitu membayar jizyah, membayar pajak. Jadi pajak itu sebetulnya kalau itu di dalam sistem pemerintahan Islam, pajak itu dikeluarkan dari orang-orang yang hidup di negeri Islam, sementara mereka dari kalangan orang-orang kufar, maka sebagai bentuk perlindungannya karena mereka tidak mau Islam, maka dia dilindungi hak dan kehidupannya, hanya dia punya kewajiban membayar jizyah atau membayar pajak. Kemudian yang kedua adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang untuk diperangi. Nah, tadi saya sampaikan kafir harbi itu adalah satu, dia atau mereka menghalang-halangi di dalam dakwah muslimin. Dan yang kedua, mereka orang-orang yang memerangi muslimin atau orang-orang yang bekerja sama dengan orang kafir di dalam memerangi muslimin. Ya. Kemudian di dalam syarat-syarat peperangan ini, ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak semua tempat, tidak semua kondisi kita itu memerangi orang-orang kafir. Satu, tadi ya, ketika muslimin atau ketika dakwah muslimin itu dihalang-halangi oleh orang-orang kafir atau oleh musuh-musuh Allah ini. Kemudian yang kedua, peperangan ini harus berada di daerah konflik. Jadi tidak boleh misalnya di Poso perang atau di Palestina ada peperangan antara muslimin dengan orang-orang kafir. Nah, kemudian ada orang Israel datang ke Jogja, terus kita bunuh, ini enggak boleh. Jadi harus berada di daerah konflik, kecuali dia di Jogja juga membuat permusuhan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, yang ini menjadi perbedaan dari kalangan ulama, adalah harus ada perintah dari amir, dari pemimpin. Nah, permasalahannya pemimpin kita ini siapa? Ini muslimin belum sepakat. Ya. Jadi muslimin saat sekarang ini, kita terutama di Indonesia ini, pemimpin muslimin itu siapa? Gitu. Apalagi dalam peperangan menentukan satu Sawal saja kita belum sepakat. Nah, ini ya. Karena tidak ada sepakatnya siapa amir kita, siapa pemimpin kita dari kalangan muslimin. Oke. Kembali di dalam peperangan ini ya, di dalam syarat-syarat perang tadi, di sini ulama berbeda pendapat tentang hukum perang fi sabilillah itu, atau perang dalam dalam fi sabilillah ini. Pendapat pertama adalah fardu ain. Pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Ini paling tidak ada dua pendapat itu. Kemudian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat itu melakukan peperangan melawan musuh-musuh Allah itu sebanyak 65 kali. Hanya 65 kali ini dibagi menjadi dua. Ada nanti peperangan namanya ghazwah. Ghazwah itu adalah peperangan yang dipimpin langsung atau diikuti langsung atau panglimanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebanyak 27 kali Rasul memimpin langsung di dalam peperangan ini. Kemudian yang kedua namanya Sariyah. Sariyah itu peperangan-peperangan yang tidak dipimpin oleh Rasul langsung tapi diamanahkan kepada salah satu sahabat untuk memimpinnya. Itu namanya syariah, dan itu terjadi adalah 38 kali. Jadi 38 tambah 27, jadi 65 kali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa perintah atau diizinkannya muslimin menghadapi orang-orang kafir itu adalah di masa Madinah atau di masa sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sementara masa-masa Makkiyah atau masa-masa sebelum Rasulullah hijrah ini belum ada perintah atau belum ada izin untuk muslimin itu berperang menghadapi orang-orang kafir, ya. Jadi ada ayat di dalam surat 39, dalam surat Al-Hajj ayat 39 itu, "Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu." Ya. Ini jadi diizinkan untuk orang-orang yang mereka itu memerangi kita dengan sebab mereka itu berbuat zalim. Jadi kita sekali lagi tidak boleh memerangi sembarang orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang mendzalimi muslimin, orang-orang kafir yang menghalang-halangi dakwahnya muslimin atau bahkan memerangi muslimin, maka kita diperbolehkan untuk menghadapi mereka. Kemudian secara naluriah, ya, Allah sendiri menyatakan bahwa perang di sini kurhul lakum, dibenci buat kita. Jadi secara naluri, secara apa? Secara fitrah orang itu tidak senang untuk berperang. Ya. Secara naluri begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sini karena besar nilai manfaatnya di dalam Islam dan muslimin di dalam jihad. Jihad di sini jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah dalam perkara ini adalah perang. Kadang-kadang orang menafsirkan ayat ya dengan akalnya sendiri, ya. Dengan akalnya sendiri, dengan dia merasa mampu sementara dia tidak punya kapabilitas untuk menafsirkan ayat. Di antaranya banyak yang menafsirkan bahwa kata jihad itu tidak harus berperang. Ya betul, jihad tidak harus berperang. Tapi ketika jihad di situ diikuti dengan fisabilillah, ini ulama-ulama tafsir itu menafsirkan pasti di situ maknanya adalah perang. Itu, ya. Jihad secara bahasa artinya memang sungguh-sungguh. Nah sehingga kemudian penafsirannya banyak yang ya tadi sakar PDW, sekarang itu perang sudah tidak ada. Maka yang namanya jihad fisabilillah itu ya jihad kemanusiaan, terus jihad donor darah, nah itu jihad fisabilillah sekarang. Ya. Nah ini tadi orang yang tidak punya kapabilitas mungkin juga termasuk kita ini, tapi menafsirkan ayat sakar PDW. Lah lebih selamatnya mari kita di dalam membaca, menganalisis ayat dikembalikan kepada para ulama. Dikembalikan kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Ya. Karena ancaman dari Rasulullah SAW ya, ketika kita menafsirkan ayat dengan ijtihad kita. Ya, sementara kita tidak punya ijtihad, tidak punya kemampuan untuk ijtihad. Maka nanti kita bisa menyesatkan banyak orang. Dan itu apa tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti di akhirat itu sangat besar, ya. Maka lebih selamatnya adalah kita mengembalikan penafsiran kepada kalangan para ulama. Di dalam kitab-kitab sekarang itu terjemahan banyak sekali, kalau kita enggak bisa bahasa Arab, ya. Kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan. Nggih, kembali di sini. Wa huwa kurhul lakum, sementara perang itu secara fitrah dibenci oleh kita, ya. Pernah ini muslimin ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ketika sebagian dari muslimin yang ada di Madinah Sebelumnya ketika itu belum ada izin tentang perang, ya. Jadi masih ngampet-ampetan. Sahabat sebagian berkata, wah ini kita ini setiap hari dizalimi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Andai kita ini diizinkan untuk berperang, wah kita itu akan menghadapi mereka. Sudah kita yen basa pun Jawa cancut taliwondo gitu nggih. Kita sungguh-sungguh memerangi mereka. Tapi kemudian ketika diizinkan untuk berperang, lah orang yang sebagian berkata tadi itu justru tidak mau berperang. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan apa yang kamu tidak katakan. Kaburomaktan intallahi antakulu mala taf'alun. Besar kemurkaan Allah untuk orang yang berkata tapi dia tidak mengerjakan. Nah ini ulama menafsirkan ayat ini dengan dua perkara. Satu, hendaknya kita apa yang kita janjikan kepada Allah itu hendaknya kita penuhi, ya. Misalnya begini, saya kalau bisa beli mobil, maka saya akan sholat malamnya cek gitu ya. Nah, kita ngomong kayak gitu. Kemudian kalau kita bisa beli mobil betul, kok sholat malamnya malam blas. Nah ini maka kita tadi masuk dalam kategori kaburomaktan intallah tadi. Saya ini sendiri bojo parek ngajine mempeng. Nah, bareng dibojo kok ngajine malah melempem. Nah, ini maka dibenci untuk itu. Kemudian pendapat yang kedua, ini secara umum berdasarkan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 44 bahwa hendaknya apa yang kita katakan itu paling tidak kita itu punya niat untuk mengamalkan. Paling misalnya gini, ya kita ngajak-ngajak orang, ayo kita berbuat baik, ayo kita ini melakoni kebaikan, tapi kita sendiri tidak punya niat untuk itu, maka kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, mereka mengatakan, ayo ikutilah Muhammad, tapi dia sendiri tidak mau ngikuti. Lah ini maka ini dibenci oleh atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Nawawi, paling tidak kita ketika ngomong kayak gitu kita itu punya niatan untuk mengamalkannya, punya niatan. Ya, bukan berarti misalnya orang mau nikah, orang menyampaikan ilmu nikah dia harus nikah dulu, tidak harus begitu. Orang menyampaikan ilmu haji dia harus haji dulu, tidak harus begitu. Walaupun misalnya begitu akan lebih baik. Tapi menurut Imam Nawawi, paling tidak kita itu punya niatan untuk kepingin menikah, punya niatan untuk kepingin haji. Nah, itu paling tidak begitu ya. Nah, kembali di sini. Apa istilahnya? Keutamaan, ya. Keutamaan jihad fisabilillah. Pernah Rasul ditanya, ayul a'mali afdal, amal apa yang paling bagus, paling afdal ya Rasulullah. Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ya. Jadi orang yang jihad di jalan Allah, dia perang, kemudian mati, maka langsung dikes oleh Allah, dia masuk di dalam jannah. Gitu, gitu. Dengan catatan, dia tidak punya hutang. Gitu, gitu. Nah. Jadi, ini keutamaan pertama. Kemudian yang kedua, jihad ini dalam kita punya niatan dan kita melakukan persiapan, namanya istilahnya iqdad, ya, itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempersiapkan diri untuk berperang, walaupun kita tidak boleh berharap untuk golek musuh, ya, tidak boleh. Kita golek musuh, wah ini ning tambak bayan ini nek wong kafir akeh banget ditutuki, ini enggak boleh. Ya. Nah, kita mempersiapkan diri dalam peperangan. Kalau Syekh Utsaimin berpendapat di antara mempersiapkan diri di dalam peperangan itu adalah dengan menuntut ilmu. Nah, kita ngaji ngeten iki nggih termasuk bagian dari mempersiapkan diri dalam perang, karena di dalam perang pun nganggo ilmu. Enggak boleh kita itu perang sembarangan. Ya contohnya perang harus dengan ilmu itu tadi nggih, harus ada perintah pemimpin. Ketika kita didolimi, terus di dalam pelaksanaannya, kita itu harus berada di daerah konflik. Kemudian yang kedua, tidak boleh di dalam peperangan itu merusak tempat-tempat ibadah, walaupun itu ibadahnya orang kafir. Tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas umum. Jadi peperangan ngebom rumah sakit, peperangan ngebom pasar itu di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ini peperangan aja enggak boleh. Kalau kemarin kasus 98 ya, itu di Solo malah obong-obongan fasilitas umum ya. Jalan-jalan dibuntu. Nah, ini ya. Itu belum perang itu ya. Nah, ya. Jadi hal itu semacam itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga tidak boleh membunuh masyarakat sipil. Siapa masyarakat sipil yang tidak ikut di dalam peperangan? Ya, jadi yang boleh dibunuh adalah musuh-musuh yang dia terlibat langsung di dalam peperangan. Dan yang selanjutnya di dalam peperangan pun juga tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Ini ya adab-adab di dalam peperangan. Terus dalam pelaksanaan juga misalnya perang adu bertikai gitu, musuh sudah jatuh, kita tidak boleh menyerang lagi. Kita tunggu dia sampai bangun lagi. Jadi tidak boleh musuh tergeletak langsung ditebas. Ini enggak boleh. Ayo ngadek sih. Gitu. Okay. Itu contoh-contoh di dalam peperangan, di dalam Islam semacam itu. Nah tadi, wa huwa kurhul lakum. Secara naluri, secara fitrah, itu kita itu enggak senang bertikai. Ya. Tapi wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tapi bisa jadi ini kalau menurut Allah itu artinya wajibatun, wajib. Jadi pasti, nggih, maksudnya berdasarkan ayat ini pasti, nggih, apa yang kamu benci, sesuatu yang kamu benci itu di situ ada kebaikan buat kalian. Nggih. Kalimat ini, kalau kita runtut dari awalnya tadi, ini kaitannya dengan peperangan. Ya. Kalau ini dalam peperangan, apa hikmah perang? Atau apa kok ada kebaikan di dalam perang itu apa? Satu, di dalam peperangan itu muru'ah istilahnya gitu. Menunjukkan kewibawaan muslimin. Jadi kalau orang muslim itu siap, orang Islam itu dia nggih kuat, maka punya kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Jadi yen wong Islam kok nggih nyuwun sewu mlakue ngluyuri nggih. Nah, terus nggih menyiyit sabar. Nah, itu akhirnya kewibawaan muslimin, Islam dan muslimin itu tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam penafsiran di sini, hikmah peperangan itu adalah ajrun, mendapatkan pahala. Jadi lagi niat tadi itu mendapatkan pahala. Lagi latihan perang itu dapatkan pahala. Lah, contohnya latihan perang ngingetin ini termasuk pendapatnya Syekh Utsaimin tadi, termasuk menuntut ilmu itu latihan perang. Atau latihan perang dalam sesungguhnya, ya, ada ayat, ada hadis nggih. Di antara bentuk-bentuk latihan perang itu kita latihan memanah. Nggih, lati. Nggih, yen sekarang manah itu wis mungkin wis ra modern gitu nggih. Eh, mungkin diganti dengan napa? Nyekel pistol napa nggih. Nyekel bom. Nyekel bom lah, ini nyekel bom latihannya mercon itu beda loh ya. Nah, nanti latihan anak-anak, ini latihan perang kok Pak. Nggih, jadi latihan perang diantaranya satu dengan kita latihan memanah. Kemudian latihan renang atau berenang. Nggih. Kemudian latihan naik kuda. Sekarang ini kita mestinya laki-laki ini iso nyupir nggih. Sekarang saya nyupir panser gitu loh. Misalnya saya mau nyupir molen nih. Nah ini perlu diajari nyetir mobil ini. Nih, kemudian juga apalagi naik kuda, renang, memanah, kemudian apa menih, nih. Nah itu bahkan ada hadis bercandanya untuk itu aja itu dapatkan kebaikan, dapatkan pahala. Jadi renang, gojek itu untuk pahala. Jadi ada dua canda yang dapatkan pahala. Satu canda di dalam latihan berperang. Dan yang kedua candanya istri kepada suami atau candanya suami kepada istri ini untuk ganjaran. Nih. Asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ini tadi ya, tab penafsiran awal itu diarahkan kepada hukum perang tadi. Bisa jadi perang itu kamu benci tapi di situ ada kebaikannya. Tadi meninggikan muru'ah, meninggikan kewibawaan muslimin. Lalu muslimin itu wedi, muslimin itu punya kekuatan. Itu orang-orang kafir itu hitung-hitung untuk melecehkan. Itu ya. Dan yang kedua ada pahala dan yang ketiga ada jaminan surga. Maka ada di dalam hadis penafsiran Ibnu Katsir di dalam surat Shaf ayat 23 yang tadi saya sampaikan itu, Ibnu Katsir mengambil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamallahu fi salasin. Allah itu tersenyum, Allah itu ridha dengan tiga orang, tiga golongan. Satu orang yang jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah sekali lagi ini konteksnya adalah perang. Tetapi kita tidak boleh berharap-harap golek musuh loh nggih. Wah muga-muga nek perang iki, muga-muga ning Jogja. Ah ini kita enggak boleh ya. Kemudian yang kedua, Allah juga tersenyum ridho dengan orang yang membiasakan sholat malam. Jadi qiyamul lail. Jadi pertama jihad fi sabilillah wa qiyamul lail. Dan yang ketiga adalah Allah ridho kepada orang yang meluruskan saf-saf di dalam sholat berjamaah. Nah ini. Jadi meluruskan saf ini perkara yang penting di dalam jamaatul muslimin. Nih, karena dengan lurusnya shaf ada hadis, dengan lurusnya shaf maka nanti akan lurus hati-hati muslimin ini. Nih. Atau akan dalam hadis yang lain akan apa? Menyempurnakan sholat-sholat kita. Lah. Kemudian penafsiran secara umum, perkara-perkara yang kadang-kadang kita benci itu tapi di balik itu terkandung hikmah yang di situ manfaatnya besar untuk kita. Misalnya kita dulu ditakdirkan atau dulu kita itu manggoning Jogja misalnya, nggih, saya atau siapa nggih, misalnya saya lah gitu nggih. Wah ning Jogja ora penak gini-gini ya. Mungkin di situ ada terkandung banyak kebaikan. Atau mungkin Ibu-ibu mungkin wah dhisik nek jene ora entuk pakne kae. Dhisik wis dicim kae malah gagal di DCI. Misua sekarang nggih. Nah, tapi kemudian sudah 20 tahun dhisik misalnya sido entuk kae malah dadine rapik. Nah, gitu nggih. Jadi hikmah itu kadang-kadang baru kita mengetahui ketika usia, ketika waktu juga dalam waktu sudah lama. Nah ini jadi mari pelajaran yang perlu bisa kita ambil dalam perkara ini, lebih baik kita itu bersandar kepada Allah. Ini lebih baik kita ini berserah diri kepada Allah dalam perkara-perkara apa yang tidak kita tahu, karena Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu tentang kita karena kita tidak tahu. Makanya pemberian Allah adalah pemberian yang terbaik. Dan wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarulakum, dan bisa jadi apa yang kalian senangi itu justru ada keburukan buat kalian. Nah, wah, penak ingin-ingin, bila bisa jadi itu justru ada keburukan buat kita. Maka mari baik dan buruk itu, ini kita standarkan kepada kehendak Allah, bukan dengan penilaian kita. Yang penilaian kita ini akeh ngawuri. Gitu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui perkara-perkara atau hikmah dibalik kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita. Kalau kita kembalikan kepada Allah, insya Allah jadinya lebih baik. Ini pelajaran yang dapat diambil. Ya, bagaimana yang dituduhkan orang-orang yang benci kepada Islam, wah Islam itu ditegakkan dengan pedang, Islam itu identik dengan kekejaman, Islam itu macam-macam lah itu ya. Nah itu seakan-akan Islam itu kejam dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa di dalam peperangan pun itu ada etika, ada akhlak, ada syariat yang harus kita tegakkan ini, ya. Dan kita di dalam peperangan pun ini dalam rangka kita menegakkan Islam dan Muslimin, ya. Menegakkan hukum. Kemudian nomor dua. Ya, hendaknya kita ketika kita ini menanggapi perintah-perintah Allah, hendaknya kita itu mendahulukan wahyu daripada akal. Jadi hukum-hukum Allah itu tidak kita otak-atik, tidak kita diskusikan, ning tidak ada apa istilahnya aplikasinya. Hukum-hukum Allah itu lebih baiknya kita jalani, gitu nggih. Mboten mung kita otak-atik tok. Itu kelakuannya orang munafik, kelakuannya orang yang kafir. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah 26. Ketika Allah itu menurunkan tentang lalat, tentang nyamuk, tentang semut yang itu merupakan makhluk-makhluk kecil. Ini orang munafik, orang kafir itu mencemooh. Jadi innallaha la yastahi ayatriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan. Di dalam Al-Qur'an Allah membuat perumpamaan ada seekor nyamuk, seekor lalat dan sebagainya, seekor nyamuk, seekor semut. Nah, ini orang-orang munafik, orang-orang kafir itu mencemooh. Iki Allah itu wis kehabisan kata-kata to. Sudah kehabisan bahan to. Mosok makhluk-makhluk kecil semacam itu dilebokke ning Al-Qur'an. Ora nek rembukan liya apa iki? Nah, gitu ya. Maka kemudian Allah turunkan, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau bahkan lebih kecil dari nyamuk. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman itu ngerti itu dari Allah dilakoni. Wa'amal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka mengatakan, "Mada aradallahu bihadza masala?" Apa ini dengan makhluk yang kecil dengan permisalan ini? Makhluk yang ini rangi, kok dilebokin dengan Al-Quran, jadi ini kitab suci. Lah, jadi dengan nyamuk, dengan semut, orang itu bisa kafir. Maka tadi ya, dengan Al-Quran ini, dengan ayat ini, sudah kita ngerti maksudnya, mari kita tidak perlu ngotak-atik diskusikan, apalagi di hikmah-hikmahnya, ya boleh kita hikmahnya, tapi kalau hanya untuk itu kita tidak mengamalkan, enggak ada manfaatnya. Maka tadi yudhillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro, dengan semut, dengan nyamuk itu aja Allah bisa apa, orang itu bisa tersesat, dan dengan semut, dengan nyamuk orang itu bisa mendapatkan petunjuk. Ini jadi dalam menjalani perintah-perintah Allah lebih kita ini mengedepankan wahyu daripada akal. Yang nganggo akal, oh, contohnya Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, terjebak di depannya lautan, terus diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut, itu yang nganggo akal Nabi Musa itu mati itu. Nah, iki Allah iki piye to? Biar dibunuh oleh Bani Israel, biar dibunuh oleh Fir'aun, kok malah kan dolanan tongkat iki piye? Nah, kan gitu. Tapi ini perintah Allah dilakoni. Sesudah dilakoni baru nanti ada hikmahnya. Nah, kita kadang-kadang jaluk hikmah sik. Kita nenggon dealer ngerti-ngerti, Pak kula nyuwun jaket kalih helm, gitu nggih. Loh, lah iki pirang perkara kowe njaluk jaket karo helm yo. Lah niku enten tulisane dapat hadiah helm dan jaket lho. Niku jenengan tumbas motor sik, kan gitu to nggih. Nah, tumbas motor sik mungkin untuk hadiah itu. Nah. Lah kadang-kadang kita ngoten niku, kita njaluk hasil sik lagi. Nah, itu saking kesusune muslimin. Ya. Jadi monggo, kita ini perintah Allah, yuk kita itu langsung nih, sekemampuan kita jalani. Kalau kita sudah mengetahui maksudnya, ini mboten diskusikan. Kadang-kadang nih, saya sendiri sebetulnya termasuk orang yang tidak setuju nih. Ketika ada orang, oh hikmah sholat itu nanti bisa menyehatkan. Hikmah sholat itu nanti kalau kayak gitu nanti yang di otak atik dengan akal raiso nyambung, akhirnya kita rang lakoni gitu loh. Akhirnya nanti justru kita jadi kayak ngopo sholat nganggo duding, terus dudingnya siji kok ora limo, padahal rukun Islam itu limo. Nah, ya. Ini perintah Allah dilakoni aja. Ya, jadi untuk menjalani perintah Allah, orang yang beriman lebih mengedepankan wahyu daripada akal. Karena banyak kejadian-kejadian dari pemberian Allah itu yang tidak bisa diterima oleh akal. Dan akal kita memang terbatas. Terakhir, tiga. Sebenarnya suatu perkara sebenarnya bisa menyebabkan kepada Allah. Karena dia yang lebih mengetahui. Jadi kebenaran yang hakiki itu dari Allah. Nah. Dan kita bisa mengetahui kebenaran ketika kita itu belajar Al-Quran, Al-Haqqu min Rabbikum. Lalu kita ngerti kebenaran gimana? Ya kita belajar syariat dari Allah Ta'ala, yaitu belajar dari Al-Quran. Ya, ini ya. Artinya Bapak Ibu, standarisasi kebenaran, standarisasi kebenaran itu adalah dari Al-Quran. Ini ya. Nah terus hadis gimana? Ya, ada ayat bahwa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan hawa nafsu, tapi itu merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Di dalam sistematika hukum Islam, apa yang dalilnya, apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan, ditanyakan Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mu'ad diutus oleh Rasul untuk ke Yaman, maka sistematika hukum Islam itu satu, Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, nanti ada ijtihad, pembagian ijtihad itu banyak sekali, ya, itu nggih. Jadi kita tidak bisa meletakkan satu hukum kemudian meninggalkan hukum yang lain, enggak bisa. Hanya nanti ijtihad tidak boleh bertentangan dengan sunnah, sunnah tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau ada sunnah bertentangan dengan Al-Qur'an, satu, itu pemahaman kita yang keliru. Dan tidak ada sunnah yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahil alamin. Ya, kita insyaallah tinggal satu pertemuan ya. Insyaallah besok pagi kita akhiri. Allahumma taqabbal minna alhamdulillahil alamin.